Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya terakhir tentang dhanna wa akhawatuha. Yang sudah dijelaskan makna-makna dari dhanna wa akhawatuha dan tentunya dari sisi amalan sama, yakni menasabkan mubtada dan khabar. Karena menjadikan mubtada dan khabar itu sebagai maf'ul bih, kedua-duanya sebagai maf'ul bih dari dhanna dan saudara-saudaranya. Terakhir tentang ja'ala yang termasuk saudara dari dhanna. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir yang disebutkan oleh mu'allif yang termasuk saudara dari dhanna adalah sami'a, atau yang disebutkan lafadznya oleh mu'allif yakni sami'tu. Sami'tu, contoh kalimatnya, sami'tu ar-rajula yaqulu. Sami'tu ar-rajula yaqulu, saya mendengar orang itu berkata demikian dan demikian, misalnya ya, ini wa hadha alladhi dhahaba ilayhi al-mu'allifu, dan ini yang dipegang oleh mu'alif, pendapat yang diambil oleh mu'alif, marjumun, ini tertolak. Waswabu, yang benar, anna sami'a la tansibu illa maf'ulan wahidan. Yang benar adalah bahwasanya fi'il sami'a ini tidak menasabkan kecuali hanya satu maf'ul saja. Jadi fi'il sami'a dia hanya menasabkan satu maf'ul saja. Ini. Kalau mu'alif berpendapat ya, sami'a itu menasabkan dua maf'ul bih. Sehingga mu'alif menyertakan fi'il sami'a ini pada saudara-saudara dhanna. Wa anal jumlata allati ba'daha takunu mawdi'u halin. Dan kalimat yang terletak sesudahnya, kalimat yang terletak sesudah sami'a, itu menjadi atau itu berada pada tempat hal. Maknanya kalimat tersebut, kalimat yang terletak sesudah sami'a, itu menjadi hal. Jadi bukan maf'ul bih dari sami'a, bukan maf'ul bih yang kedua dari sami'a, tetapi menjadi hal. Ini. Contoh dalam hadis misalnya ya, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini ya, sering kita jumpai dalam riwayat hadis. Sami'a ya, kemudian dhamir ta' sebagai fa'il, kemudian an-nabiyya ini maf'ul bih. Dan hanya ini saja maf'ul bihnya, hanya satu maf'ul bih ini. Kemudian kalimat yang sesudahnya yakni yaqulu, ini sebagai hal, ini berada pada tempat hal, ya. Jadi bukan maf'ul bih yang kedua. Jadi kalau mu'alif yaitu yakni Ibnu Ajurum rahimahullah berpendapat yaqulu itu maf'ul bih yang kedua dari sami'a, sebagaimana sehingga beliau mengikutkan sami'a menjadi atau termasuk saudara dari dhanna. Jadi an-nabi yang maf'ul bih yang pertama, yaqulu maf'ul bih yang kedua. Ini pendapat dari mu'allif. Adapun di sini asy-syekh berbeda pendapat dalam hal ini. Beliau menjelaskan bahwasanya sami'a itu hanya mempunyai satu maf'ul bih saja dalam contoh ini, yakni an-nabiyya. Adapun kalimat sesudahnya yaqulu, ini menjadi hal dari fi'il atau dari kalimat tersebut. Ini. Lakinna hadhil adata ikhtalafa fiha an-nahwiyyuna. Ya, tetapi kata ini, ya, kata sami'a ini, para ahli nahwu berbeda pendapat tentang kata tersebut. Ya. Faba'aduhum qala, sebagian mereka mengatakan innaha tansibu maf'ulaini, bahwasanya sami'a itu menasabkan dua maf'ul bih. Wa ba'aduhum qala, sebagian mereka mengatakan la tansibu maf'ulaini, tidak menasabkan dua maf'ul bih. Maksudnya apa? Hanya menasabkan satu maf'ul bih saja. Ini. Li'anna sam'a, alasannya apa? Mereka yang berpendapat sami'a itu menasabkan satu maf'ul bih saja. Li'anna sam'a, karena as-sam'a, ya, mendengar, perbuatan mendengar, hasatun minal hawasi. Ya, ini merupakan salah satu indera, salah satu panca indera, ya, atau indera ya, itu di antara indera-indera yang ada. Ya, hasatun itu bentuk mufrad, jamaknya hawasun, ya, itu ya. Hasatun minal hawasi, jadi salah satu indera di antara indera-indera yang ada, yang dimiliki manusia. Ya, penglihatan, pendengaran, mata, hidung, ya apa, tangan dan seterusnya itu ya. Ini. Jadi sami'a termasuk salah satu indera. Wa ma kana madrakuhul hawassa, dan apa saja yang asalnya itu, ya, tempat munculnya itu dari indera, fa innahu la yansibu maf'ulaini, maka dia itu tidak menasabkan dua maf'ul bih. Sesuatu atau dalam hal ini fi'il ya, yang itu asalnya diperoleh itu dari indera, anggota tubuh indrawi, ya, maka dia fi'il itu tidaklah menasabkan dua maf'ul bih. Maksudnya apa? Dia hanya menasabkan satu maf'ul bih saja. Unzur, perhatikan, bandingkan dengan fi'il ro'a. Ya, perhatikan ro'a itu. Ro'a itu kemarin sudah dibahas ya, ro'a itu ada beberapa macam makna. Idza kanat bima'na alimtu, jika ro'a itu bermakna alimtu, ya, tansibu maf'ulaini, maka ro'a itu menasabkan dua maf'ul bih. Alimtu, alima, ini hasah indrawi ataukah bukan? Bukan ya, ini qalbi, amalan qalb, hati, bukan indrawi, bukan yang mata, hidung, ya, telinga, tangan, bukan, tapi ini dari qalb, dari hati. Karena ini bukan indra, bukan indrawi, maka dia menasabkan dua maf'ul bih. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan ya. Ini. Wa idza kanat bima'na absartu, dan jika ra'aitu tadi, ra'aitu itu bermakna absartu, aku melihat dengan mata, dengan indera mata, indera penglihatan, la tansibu illa maf'ulan wahidan, maka dia tidak menasabkan kecuali hanya satu maf'ul saja. Ini untuk membandingkan ya. Tadi fi'il yang berasal dari indra, ya, indrawi, maka dia hanya menasabkan satu maf'ul bih, tidak menasabkan dua maf'ul bih. Contohnya ro'a itu tadi. Sehingga dari ini sebagian ahli nahwu berpendapat sami'a, karena dia indrawi, dari indra yang ada, bukan qalb, bukan dari hati, maka sami'a itu hanya menasabkan satu maf'ul bih. Ini ya, sebagian begitu. Jadi tadi ikhtilaf, perbedaan di kalangan ahli nahwu. Ini. Berikutnya, qala al-mu'allifu, "Wa man yara annaha tansibu maf'ulaini," ya, mu'allif berkata, dan juga orang-orang yang berpendapat bahwasanya sami'a itu menasabkan dua maf'ul bih, ya, mu'allif beserta orang-orang yang berpendapat bahwa sami'a itu menasabkan dua maf'ul bih mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari contoh ini fa rasula maf'ulun awwalun. Rasula ini sebagai maf'ul yang pertama. Wa jumlatu yaqulu maf'ulun tsanin. Kemudian kalimat yaqulu ini sebagai maf'ul yang kedua. Ini yang berpendapat menasabkan dua maf'ul bih, maka demikian. Rasula maf'ul bih yang pertama, yaqulu maf'ul bih yang kedua berupa jumlah fi'liyah. Kenapa? Li'anna rasula wa yaqulu yasluhu ay yuj'ala mubtada'an wa khabara. Karena dua kata ini, rasulu dan yaqulu, ini bisa dijadikan mubtada dan khabar. Fanaqulu, sehingga kita katakan Rasulullah yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasulullah, rasulu ini mubtada, yaqulu khabar. Ini bisa dijadikan demikian. Ini yang menjadi alasan tadi mu'alif ya, dan orang-orang yang berpendapat ini menasabkan dua maf'ul bih. Wal mubtada'u wal khabaru idza dakhalat 'alayhima adatun, ya, mubtada dan khabar jika dimasuki oleh satu adat, satu alat atau satu kata, tsumma nasabathu, kemudian kata itu menasabkannya, ya, menasabkan mubtada dan khabar tersebut, syarat amilatan fihi, maka kata tersebut itu menjadi amil pada mubtada dan khabar itu. Wa anta taqulu, dan engkau mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Wa taqulu ahyanan, dan engkau mengatakan kadang-kadang dengan lafaz sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qailan. Terkadang mengatakan dengan yaqulu, terkadang dikatakan dengan qailan. Ini. Jadi ini alasan yang dikemukakan oleh mu'alif beserta orang yang berpendapat bahwa sami'a itu menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya mubtada dan khabar. Sehingga beliau mu'alif menyertakan sami'a ini pada saudara-saudara dhanna. Kemudian di sini Asy-Syaikh menjawab, fanaqulu lahum, maka kita katakan pada mereka yang berpendapat tadi menasabkan dua maf'ul bih, sami'tu rasulah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ini kalimat ini qaulika, ini seperti ucapanmu, raaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli, aku melihat annabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Fahuna, di sini dalam kalimat ini yang raaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli, hal naqulu, apakah kita katakan an-nabiyya maf'ulun awwalun, lafadz an-nabiyya ini sebagai maf'ul bih yang pertama, wa yusalli maf'ulun tsanin, kemudian yusalli itu sebagai maf'ul bih yang kedua. La, tidak. Tidak demikian. Naqulu, kita katakan an-nabiyya maf'ulun bihi, dalam kalimat tersebut an-nabiyya itu sebagai maf'ul bih, wa yusalli mansubun 'alal hali, kemudian yusalli ini mansub sebagai hal. Mansub karena menjadi hal atau fi mahalli nasbin, ya, karena sebagai hal. Ini idzan, jadi sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu an-nabiyya maf'ulun bihi, an-nabiyya ini sebagai maf'ul bih, wa yaqulu fi mawdi'i nasbin, yaqulu ini pada tempat nasab atau fi mahalli nasbin, ya, 'alal hali, karena sebagai hal. Ini dijelaskan oleh Syekh apa sebagai bantahan, sebagai tanggapan dari pendapat yang menyatakan bahwa sami'a itu menasabkan dua maf'ul bih. Ini wallahu a'lam, ya. Paling tidak kita mengetahui ada ikhtilaf di sini. Ya. Tinggal tadi yang rajih, ya. Ya, dilihat hujahnya yang lebih kuat yang mana. Ini ya. Jadi ini selesai tentang dhanna wa akhwatuha. Kita tambah sedikit. As'ilatun ala dhanna wa akhwatiha. Pertanyaan-pertanyaan pada dhanna dan saudara-saudaranya. Ma huwa amalu dhanna wa akhwatiha? Apa amalan dhanna dan saudara-saudaranya? Tansibul mubtada'a wal khabara. ya, dia menasabkan mubtada dan khabar, atau mereka menasabkan mubtada dan khabar, maf'ulaini laha sebagai maf'ul bih bagi dhanna dan saudara-saudaranya. Kam adatun hiya, berapa jumlah kata padanya, berapa jumlah kata dia itu, dhanna beserta saudara-saudaranya. Asyaratun, ada 10. Dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa ittakhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Walaupun tadi ada ikhtilaf, tapi di sini sami'tu masih tetap dimasukkan di sini. Berikutnya, madza ishtaratna fi ra'aitu? Apa yang kita syaratkan pada ra'aitu? Syaratnya apa? Ra'aitu itu termasuk saudara dari dhanna. Alla takuna baswariyatan. Ya. Bahwasanya ra'aitu itu bukan merupakan amalan baswariyah, amalan dengan indera penglihatan, bukan dengan mata. Ya. Jadi kalau ra'aitu itu baswariyah dengan mata, dengan indera penglihatan, maka dia tidak menasabkan dua maf'ul bih. Ya, jadi syaratnya ra'aitu termasuk saudara dhanna, menasabkan dua maf'ul bih kalau dia tidak bermakna basoriyah. Fa in kanat basoriyatan, bagaimana jika dia itu basoriyah, ya, bermakna tadi dengan indera penglihatan, tansibu maf'ulan wahidan, maka ra'aitu itu menasabkan satu maf'ul bih. Wa alla takuna bima'na darabtu ri'atahu. Syarat yang lain, ra'aitu itu tidak bermakna darabtu ri'atahu. Ya, fatansibu maf'ulan wahidan. Karena kalau bermakna darabtu ri'atahu, dia menasabkan satu maf'ul bih. Ini ya. Jadi sudah dijelaskan kemarin, ra'aitu ada empat makna. Dua itu menjadikan atau dia menasabkan dua maf'ul bih. Kemudian dua makna yang lain itu menasabkan satu maf'ul bih. Ya. Mithlu lil basyariyati. Contoh untuk yang basyariyah bagaimana? Ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki. Ini basyariyah, melihat dengan mata, dengan indera penglihatan. Ini basyariyah. Hati mithalan li khiltu. Nasibat maf'ulaini. Berikan contoh pada khiltu yang menasabkan dua maf'ul bih. Khiltu atau khala juga ada beberapa makna. Yang menasabkan dua maf'ul bih bagaimana? Kalau khiltu bermakna dhanantu. Contohnya di sini, khiltu Zaidan fis suqi. Aku mengira, aku menduga, aku menyangka Zaid ada di pasar. Zaidan maf'ul bih yang pertama, fis suqi maf'ul bih yang kedua. Bentuknya jar wa majrur ya. Ini. Hati mithalan litakhattu. Berikan satu contoh untuk ittakhattu. Ittakhattu Amran shadiqan. Saya mengambil Amr sebagai sahabat. Amran shadiqan. Ya, dua maf'ul bih. Wa minhu qaulullah ta'ala, di antaranya ucapan Allah Ta'ala, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah itu mengambil Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Ibrahima maf'ul bih yang pertama, khalilan maf'ul bih yang kedua. Hati mithalan li ja'ala, berikan satu contoh untuk ja'ala. Ja'altu tina ibariqan, aku menjadikan lumpur itu ibariq, apa? Keramik, tembikar. Tina maf'ul bih yang pertama, ibariqan yang kedua. Selanjutnya kita lanjutkan ba'da salat insyaallah. Wallahu alam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan tadi terkait dengan dhanna dan saudara-saudaranya. Untuk ja'ala ya, contoh untuk ja'ala, ja'altu tina ibriqan. Aku menjadikan lumpur itu ya, sebagai tembikar atau keramik. Abtina maf'ul bih yang pertama, ibriqan maf'ul bih yang kedua. Contoh yang lain dalam ayat di surah An-Naba, waj'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Ya, al-laila maf'ul bih yang pertama, libasa maf'ul bih yang kedua. Ya, keduanya mansub dengan sebab ja'ala. Misalan li sami'a, contoh untuk sami'a. Sami'tul adhana wadihan, saya mendengar adhan itu jelas, wadih, jelas. Alal qawli bi annaha la tansibu illa maf'ulan wahidan, menurut pendapat yang menyatakan bahwasanya sami'a itu tidak menasabkan kecuali hanya satu maf'ul saja. Kaifa nu'ribu wadihan, bagaimana kita meng-i'rab wadihan ini? Nu'ribuha halan, kita meng-i'rabnya sebagai hal. Jadi wadihan ini hal, bukan maf'ul bih yang kedua, menurut pendapat yang menyatakan bahwasanya sami'a itu hanya menasabkan satu maf'ul bih. Wa huwa ar-rajihu, dan itulah yang rajih, yang lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Ini selesai pembahasan tentang dhanna wa akhwatuha, dan juga selesai pula pembahasan tentang nawasikhul mubtada'i wal khabari, kata-kata yang menasakh, menghapuskan hukum mubtada' dan khabar. Dulu di beberapa pelajaran sebelumnya, pada bab sebelumnya, disebutkan nawasikhul mubtada'i wal khabari, nasikh, yang menasahkan, yang menghapuskan hukum mubtada' dan khabar, di mana secara asal mubtada' khabar itu keduanya marfu', kemudian ada beberapa kata yang mendahului, memasuki mubtada' dan khabar tersebut, kemudian menghapus, mengubah hukum pada mubtada' dan khabar tersebut. Dan ada tiga kelompok. Yang pertama, kana wa akhawatuha, merofakkan isemnya dan menasabkan khabarnya. Yang kedua, inna wa akhawatuha, menasabkan isemnya dan merofakkan khabarnya. Kemudian yang ketiga, dhanna wa akhawatuha, menasabkan semuanya, dua-duanya, mubtada dan khabar, itu dinasabkan sebagai maf'ul bih dari dhanna wa akhawatuha. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini, dari pelajaran-pelajaran ini? Apa kita bicara dhanna itu apa dan adhunnu? Oh ya, perbedaan antara dhanantu dan adhunnu itu seperti perbedaan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jadi dhanna, dhanantu itu bentuk fi'il madhi, artinya terkait dengan waktu yang lampau. Adhunnu itu bentuk fi'il mudhari', berarti terkait dengan waktu sekarang atau akan datang. Itu. Dan tetap, jadi tetap nanti bentuk mudhari'nya ataupun mungkin bentuk amrnya itu juga beramal sebagaimana amalan bentuk madhinya. Kalau memang maknanya demikian. Ya, artinya dari beberapa fi'il tadi ya, kalau itu memang bermakna sebagaimana yang disyaratkan untuk menasabkan dua maf'ul bih, maka bentuk mubarak dan juga bentuk amarnya juga akan beramal seperti itu. Adhunnu, tadhunnu, yadhunnu, itu bentuk mubarak. Jadi sesuai waktunya. Ini. Artinya kalau dhanantu misalkan, berarti kita menyangka, kita lakukan perbuatan persangkaan itu di waktu lampau. Dulu atau kemarin atau tadi saya menyangka demikian-demikian. Tapi kalau adhunnu bentuk mudhari', sekarang ini saya menyangka demikian-demikian. Kira-kira itu ya perbedaannya dari sisi waktunya. Yang lain ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan bab yang baru. Babun na'ti, bab na'at. Qala al-musannif, berkata penyusun muqaddimah al-Ajrumiyah, yakni Ibnu Ajrum rahimahullahu taala, an-na'tu tabi'un lil man'uti. Na'at itu mengikuti man'utnya. Na'at itu sebagai pengikut pada man'utnya. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi, dalam hal rafa'nya, nasabnya, dan jarnya. Wa ta'rifihi wa tankirihi, dan dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Yang disebutkan di sini hanya 5 perkara ini ya. Na'at mengikuti man'ut dalam hal rafa', nasab, khafad atau jar, kemudian ma'rifah dan nakirahnya. Taqulu, engkau katakan misalnya, qama zaidun al-aqilu, Zaid yang aqil, yang berakal itu berdiri. Al-aqilu na'at, zaidun man'ut, dia mengikuti. Wa ra'aitu zaidan al-aqila, aku melihat Zaid yang aqil. Wa marartu bi zaidin al-aqili, aku melewati Zaid yang aqil itu. Ini ya, contoh untuk na'at dan man'ut. Jadi al-aqilu itu sebagai na'at, kemudian zaidun man'utnya. Ya. Di situ ditunjukkan ya, na'at itu mengikuti man'ut. Nanti dijelaskan di bawah insyaallah ya. Kemudian yang berikutnya, ucapan musannif, wal ma'rifatu ya, khamsatu asya'a. Ma'rifah, isim ma'rifah itu ada 5 macam ya. Tadi dalam pembahasan na'at tadi, dia mengikuti man'ut, salah satunya dalam hal ta'rifihi, ma'rifahnya. Kemudian di sini beliau menjelaskan tentang ma'rifah. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Ma'rifah itu ada 5 macam, 5 jenis. Al-ismul mudmaru, yang pertama yaitu isim mudmar atau dhamir. Nahu, contoh, ana wa anta. Ini isim mudmar yang diistilahkan oleh Ibnu Ajurum. Ini. Wal-ismul alamu, kemudian yang berikutnya adalah isim alam atau nama. Nahu, contoh, Zaidin wa Makkata, Zaid Makkah. Ini isim alam. Walismul mubhamu, yang berikutnya adalah isim mubham. Ya, apa isim mubham? Nahu, contohnya, hadza wa hadhihi wa haula'i ya. Atau ketiga lafaz ini lebih dikenal dengan isim isyarah. Tapi nanti ada penjelasannya insyaallah tentang isim mubham ini ya, di waktunya nanti dijelaskan oleh Asy-Syaikh insyaallah. Ya. Walismul ladzi fihi al-alifu wal lamu, dan isim yang ada alif dan lam. Isim yang ada alif lamnya. Nahu, contoh, ar-rajuli, ada alif lamnya. Al-ghulami wal ghulami, ada alif lamnya. Nah, maka ini termasuk ma'rifah. Empat ya, yang keempat ya, isim yang ada alif lamnya. Kemudian yang kelima, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati, dan isim-isim yang diidhofahkan pada salah satu dari 4 macam ini tadi. Ya, isim yang diidhofahkan pada salah satu dari 4 ini, 4 macam ini tadi. Maksudnya apa? Isim diidhofahkan pada dhamir, maka isim tersebut ma'rifah. Isim diidhofahkan pada alam, maka isim tersebut ma'rifah. Isim diidhofahkan pada isim mubham, maka isim tadi menjadi ma'rifah. Isim yang diidhofahkan pada isim yang ada alif lamnya, maka isim yang tadi, yang awal tadi, itu menjadi ma'rifah. Nanti akan dijelaskan lebih rinci insyaallah. Kemudian wan nakiratu nakirah, kullu ismin syai'in fi jinsihi. Nakirah adalah setiap isim yang umum, yang masih umum, fi jinsihi, dalam jenisnya. Jadi masih secara umum dalam hal jenisnya, mencakup keumumannya. La yakhtassu bihi wahidun duna akhara, tidak mengkhususkan ya, salah satu dari yang lainnya. Jadi makna secara umum. wa taqribuhu, dan yang mendekatinya, mendekati dari pengertian ini tentang nakirah, kullu ma solaha dukhulul alifi wal lami alaihi, setiap yang bisa dimasuki alif lam ya, padanya. Setiap isim yang bisa dimasuki alif lam, maka menunjukkan isim tersebut adalah nakirah. Sehingga ketika dimasuki alif lam, itu menjadi ma'rifah. Ini pengertian yang lain ya. Ini dari sisi lafad, karena dimasuki alif lam kan lafadnya ya, dimasuki alif lam ini. Tapi dari makna tadi, nakirah isim yang menunjukkan makna secara umum ya, tidak mengkhususkan pada salah satu dari yang lainnya. Ini nahwu, contoh ar-rajulu, ar-rajuli wal-farasi ya, contohnya ar-rajuli dan al-faras ya. Asalnya rajulin atau rajulun dan farasun ya. Rajulun, farasun itu nakirah. Jadi menunjukkan makna secara umum, rajulun laki-laki, seorang laki-laki dewasa ya, manusia yang berjenis laki-laki, kemudian umurnya sudah melebihi baligh ya, itu disebut rajulun, mencakup secara umum setiap yang demikian, maka termasuk rajulun. Farasun juga demikian, kuda. Ini hewan untuk ditunggangi sebagai alat ya, transportasi biasanya pada zaman dulu ya, terutama nah, ini disebut farasun, kuda. Maka setiap yang demikian tercakup dalam makna ini, kuda. Ini nakirah demikian. Jadi tidak menentukan salah satu dari yang lainnya. Misalkan si fulan atau si alan, tidak menentukan, tidak mengkhususkan satu orang dari yang lainnya, tidak. Tapi masih keumumannya. Ini nakirah ya. Kemudian dijelaskan dari apa yang disampaikan oleh muallif di sini, dijelaskan oleh Syekh. Qala al-muallif rahimahullah, babun na'ti, bab na'at. An-na'tu yakni al-wasfa. Na'at itu maknanya adalah wasaf. Yakni apa? Sifat. Taqulu, kau katakan na'atahu, ai wasafahu. Na'atahu maknanya wasafahu, yakni mensifatinya, memberikan sifat padanya. Ini secara bahasa na'at artinya demikian, wasaf. Ini atau sifat ya, disebutkan sesudahnya. Wa li hadza yutliqu ba'dun nahwiyyin 'alaihi al-wasfa, dan oleh karena itu sebagian ahli nahwu itu memutlakkan padanya atau menyamaratakan ya, menjadikan itu sama dengan wasaf. Jadi na'at itu sama dengan wasaf. Fal wasfu wasifatu wan na'tu bimakna, bimaknan wahidin. Wasaf, sifah, na'at, ini satu makna. Wasaf, sifah, dan na'at, ini satu makna. Sama ya, terkadang disebut na'at, terkadang disebut sifah, terkadang disebut wasaf. Ini. Ini secara bahasa ya, maknanya sama. Kemudian penjelasan berikutnya, wa huwa ai an-na'tu, dia yakni na'at tersebut adalah wasfun yusofu bihi ma sabaqa. Yang dimaksud dengan na'at adalah sifat yang disifati dengannya kata sebelumnya, kata yang terdahulu. Sifat yang dijadikan sifat dengannya kata yang sebelumnya. Bisa difahami maksudnya apa? Sifat yang dijadikan untuk mensifati kata sebelumnya. Jadi sifat itu menjadi sifat bagi kata sebelumnya. Ini itu na'at. Fala yataqaddamu na'tu ala man'utihi, sehingga apa? Karena dia menjelaskan sifat ma sabaqa, sifat yang terdahulu, sifat yang sebelumnya, maka na'at itu tidak mendahului man'utnya. Fala yataqaddamu na'tu ala man'utihi, na'at tidak mendahului man'utnya ya. Jadi urutannya dari sisi letak, man'utnya dulu baru na'at. Ya. Tetapi dalam pengistilahan biasanya yang disebut na'atnya dulu, na'at dan man'ut ya. Tapi dari sisi letak nanti yang disebut awal itu man'ud. Ini yang disifati. Kemudian sifatnya tadi disebut na'at. Ini letaknya sesudahnya. Jadi na'at ini sifat, na'at tadi sifat, yang yang digunakan sebagai sifat pada kata sebelumnya, kata yang terdahulu. Ini. Sehingga dia sebelumnya. Sehingga tadi na'at ini tidak akan mendahului man'ud. Dia selalu sesudah man'ud. Ini. Wa qad yusafu biqadhin, dan terkadang na'at itu digunakan untuk mensifati qadhin berupa celaan. Jadi terkadang dia mensifati celaan. Wa qad yusifu, afwan yusifu ya, bukan yusafu. Wa qad yusifu biqadhin, terkadang itu mensifati celaan. Wa qad yusifu bimadhin, dan terkadang itu mensifati pujian. Bisa sifat yang baik, bisa sifat yang buruk. Itu ya. Secara umum sifat bisa baik, bisa buruk. Ini. Fa idza qulta, jika engkau mengatakan misalnya jaa Zaidun al-alimu. Al-alimu itu na'atnya, sifatnya. Faqad wasaftahu bimadhin, maka engkau sungguh telah mensifatinya dengan madah, dengan pujian. Al-alim yang pandai, yang berilmu. Wa idza qulta, dan jika engkau mengatakan jaa Zaidun al-jahilu. Al-jahilu yang jahil, yang tidak berilmu. Faqad wasaftahu biqadhin, maka engkau sungguh mensifatinya dengan qadah, dengan celaan. Jaa Zaidun al-halimu, al-halim yang penyantun, ini madah, madahun, pujian. Jaa Zaidun al-ahmaqu, ahmaq itu yang pandir, yang bodoh, ini qadahun, celaan. Ini ya. Jadi sifat bisa yang baik, bisa yang jelek. Ini bisa pujian, bisa celaan. Hadza min haitsul ma'na. Ini dari sisi makna. Ya, jadi apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, na'at dari sisi makna, memberikan makna sifat. Annan na'ta wasfun lil man'uti. Bahwasanya na'at itu adalah sifat terhadap man'utnya. Sifat pada man'utnya. Wala budda ayata'akhkharam anhu, dan dia harus letaknya sesudahnya, artinya yata'akhkhara anhu, dia harus di akhir dari man'ut tadi, letaknya sesudah man'ut tadi. Ini amma min haitsul i'rabi, adapun dari sisi i'rab, dari arah i'rab. Fayaqulul mu'allifu rahimahullah, mu'allif Ibnu Ajurum mengatakan, Ibnu Ajurum rahimahullah mengatakan, an-na'tu tabi'un lil man'uti. Na'at itu mengikuti man'utnya. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi, dalam hal rafa', nasab dan khafdnya atau jarnya. Ini dari sisi apa ini? I'rabnya. Na'at itu mengikuti man'ut dari sisi rafa', nasab dan jarnya. Hanya disebutkan tiga ya. Walam yaqul wa jazmihi, dan beliau tidak mengatakan jazmnya. Ya. I'rab kan ada empat. Rafa', nasab, khafad atau jar dan jazm. Tapi untuk na'at ini hanya tiga. Rafa', nasab dan jar. Tidak termasuk jazm. Kenapa? Li'anna al-af'ala la tun'atu, karena fi'il-fi'il itu tidak dina'atkan, tidak dina'ati atau tidak disifati ya. Karena fi'il-fi'il itu tidak disifati, fi'il tidak diberikan sifat padanya, perbuatan ya, itu tidak disifati. Wa idza kanat la tun'atu, dan jika fi'il itu tidak disifati, wal jazmu yakunu fil af'ali, sedangkan jazm itu ada hanya pada fi'il, idzan jadi la yumkinu ay yakuna an-na'tu tabi'an liman utin fi jazmin, tidak mungkin na'at itu mengikuti man'ut pada hal jazmnya, dalam hal jazmnya ya tadi ya. Jadi karena na'at karena fi'il itu tidak disifati, sedangkan jazm itu adanya hanya pada fi'il, sehingga na'at tidak bisa menjadi pengikut atau tidak mengikuti man'ut dalam hal jazm. Ya, li'annal jazma min khasa'isil af'ali, karena jazm itu termasuk dari kekhususan fi'il. Wal af'alu la tun'at, dan fi'il-fi'il itu tidak disifati. Fal af'alu yun'atu biha wala tun'atu, fi'il-fi'il itu dijadikan sifat, bukan disifati. Fi'il-fi'il itu dijadikan sifat dan tidak disifati. Maksudnya bagaimana? Taqul, engkau katakan misalnya, marartu bi rajulin yuqrimu dhaifa, aku melewati seseorang yang memuliakan tamu. Walakin la taqulu, akan tetapi engkau tidak mengatakan yuqrimu dhaifa rajulun, memuliakan tamu apa rajulun, yang laki-laki, yang tidak bisa demikian. Ya. Fataj'alu rajulun sifatan li yukrimu, engkau menjadikan rajulun dalam kalimat kedua ini ya sebagai sifat pada yukrimu, ya, tidak bisa demikian. Ya. Kenapa? Karena tadi yukrimu itu fi'il, dia tidak disifati. Tidak bisa yukrimu kemudian mempunyai sifat rajulun, tidak bisa. Berbeda yang sebelumnya tadi, marartu bi rajulin yukrimu dhaifa. Yukrimu itu fi'il dan fa'ilnya. Nah, dia menjadi sifat pada rajulun. Fi'il ini menjadi sifat pada rajulun. Rajulun atau bi rajulin yukrimu dhaifa. Laki-laki yang memuliakan tamu. Ini bisa demikian. Jadi fi'il itu dijadikan sifat. Seperti ini contohnya. Fi'il yukrimu ini menjadi sifat pada rajulun. Bisa demikian. Tapi kalau fi'il disifati, fi'il mempunyai sifat, ini yang tidak bisa. Ya. Baik. Al-muhim, yang penting apa? Annal mu'allifa lam yadhkur al-jazma. Bahwasanya mu'allif tidak menyebutkan jazm. Li'annal af'ala latun atu. Karena fi'il-fi'il itu tidak disifati, tidak mempunyai sifat. Ini. Fa'idha saral man'utu marfu'an, saral na'tu marfu'an. Maka jika man'ut ini marfu', man'ut ini marfu', saral na'tu marfu'an, maka na'at juga menjadi marfu'. Ini ya. Kalau man'ut marfu', maka na'at marfu'. Fataqulu, kalau katakan ja'a Zaidun al-Fadilu. Ya. Ja'a Zaidun al-Fadilu, al-Fadilu yang utama, yang mempunyai keutamaan. Al-Fadilu na'at, Zaidun man'ut. Ya. Man'ut marfu' dengan dhammah, maka al-Fadilu na'atnya juga marfu' dengan dhammah. Wala yajuzu an taqula, tidak boleh engkau mengatakan ja'a Zaidun al-Fadila. Tidak boleh. Au ja'a Zaidun al-Fadili, ini juga tidak boleh. Yajibu an taqula, wajib engkau mengatakan ja'a Zaidun al-Fadilu. Ya, marfu' diikuti dengan marfu' pula. Ya. Ini. Kemudian idza kana al-man'utu mansuban, jika man'ut ini mansub, sara an-na'tu mansuban, maka na'at juga menjadi mansub. Ya, mansub diikuti na'at yang mansub pula. Fataqulu, engkau katakan ra'aitu Zaidan al-Fadila, Zaidan mansub dengan fathah. Al-Fadila na'atnya ini juga mansub dengan fathah. Ya, sama-sama mansub. Ya, ini. La ghair, bukan yang lainnya. Wala yajuzu an taqula, tidak boleh engkau mengatakan ra'aitu Zaidan al-Fadilu. Tidak boleh. Wala, dan tidak boleh pula mengatakan ra'aitu Zaidan al-Fadili. Tidak boleh. Karena al-Fadilu itu na'at dari Zaidan, maka dia mengikuti Zaidan, mansub mengikuti mansub. Lau anna ahadan qara'a indaka kitaban, seandainya ada seseorang di sisimu membaca sebuah kitab, faqala, lalu dia mengatakan hadza kitabun jamilan, madza taqulu, apa yang kau katakan? Khata'un, keliru. Was-shawabu, yang benar apa? Hadza kitabun jamilun, Ya, karena jamilun itu na'at dari kitabun, kitabun marfu', maka jamilun ikut marfu'. Qara'tu kitaban jamilun. Dia mengatakan ini misalnya khata'un, keliru. Waswabu, yang benar apa? Jamilan. Aku membaca kitab yang bagus. Kitaban mansub, na'atnya juga harus mansub, jamilan. Sehingga kalau dibaca jamilun salah, keliru. Ya. Dia mengatakan lagi misalnya nadhartu ila kitabin jamilun. Aku memperhatikan pada kitab yang bagus. Khata'un, keliru. Waswabu, yang benar apa? Jamilin. Ya, kenapa? Karena jamilin itu na'at dari kitabin, kitabin majrur, maka jamilin ikut majrur. Wa'ala hadha faqis. Ya. Sesuai dengan ini, maka kiaskanlah. Kiaskanlah pada yang lainnya. Ya, jadi, na'at mengikuti man'ut dalam hal rofaknya, nasobnya, ataupun jarnya. Idzan yatba'ul man'ut. Ya. Yatba'ul man'uta fi raf'ihi in kana marfu'an. Jadi, na'at itu mengikuti man'ut dalam hal rofaknya jika man'ut itu marfu'. Wa fi nasbihi in kana mansuban. Dan na'at itu mengikuti man'ut dalam hal nasabnya jika man'ut itu mansub. Wa fi hafdhihi in kana mahfudan. Dan mengikuti man'ut, na'at mengikuti man'ut dalam hal jar jika man'ut itu majrur. Ini. Kadzalika yatba'ul man'uta fi ta'rifihi wa tankirihi. Demikian pula na'at itu mengikuti man'ut dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Ya. Na'at mengikuti man'ut dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Ai idza kana al-man'utu ma'rifatan, maknanya apa? Jika man'ut itu ma'rifah, man'ut itu ma'rifah. Ya. Kana na'atu ma'rifatan, maka na'atnya juga menjadi ma'rifah. Ya. Nah, dia mengikuti man'ut ma'rifah, maka na'at sebagai pengikut ya ikut menjadi ma'rifah. Wa idza kana nakiratan, dan jika man'ut itu nakirah, kana na'atu nakiratan, maka na'at menjadi nakirah. Fataqulu masalan, kau katakan misalnya marartu bir rajuli fadilin, aku melewati orang yang utama. Benar enggak ini? La yasihu, tidak benar. Bir rajuli fadilin, ar rajuli ma'rifah karena ada alif lam, fadilin dia nakirah. Ini tidak benar. Kenapa? Li'anna fadilin nakiratun, karena fadilin itu nakirah. War rajulu ma'rifatun, adapun rajul, ar rajul itu ma'rifah. Idzan madza aqulu, jadi apa yang aku katakan? Marartu bir rajuli al fadili. Ar rajuli ma'rifah, al fadili ma'rifah. Wa marartu bi rajulin al-fadilu, kemudian kalimat yang lain misalnya marartu bi rajulin al-fadilu khata'un, ini salah, keliru. Rajulin nakirah, al-fadilu ma'rifah sebagai na'at dari rajulin, ini keliru. Kenapa? Li'anna rajulin nakiratun, karena rajulin itu nakirah. Wal-fadilu ma'rifatun, adapun al-fadilu itu ma'rifah. Yang benar marartu bi rajulin fadilin, sahihun, ini benar. Saya melewati seorang laki-laki yang mulia, yang utama. Ini. Li'anna rajulun nakiratun, karena rajulun itu nakirah. Wa fadilun nakiratun, dan fadilun itu nakirah. Ini. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Maksudnya? Yang berarti kan na'at dari sisi yang sama, tapi yang beda itu dari sisi penulisannya. Beda apanya? Yang tempat. Oh, ya, na'at mengikuti man'ut sama. Posisinya sama. Posisinya Ya sama, ini rofa sama rofa, ikuti rofa, nasab mengikuti nasab. Kok beda? Contohnya ini. Maksudnya atau contohnya gimana? Ya kok enggak ada. Enggak ada, enggak ada beda kok. Jadi na'at itu mengikuti man'ot ya, menyesuaikan dengan man'otnya. Itu ya. Baik. Kita tambah sedikit ya. Lam berikutnya. Ini penjelasan na'at mengikuti man'ot dari sisi i'rab, yakni rafa', nasab dan jar, dan dari sisi ma'rifah nakirahnya. Dan itu yang disebut, itu yang disebutkan oleh mu'alif. Kemudian di sini Asy-Syaikh menanyakan atau menyatakan lam yadhkurul muallifu tadhkirahu wa ta'nitsahu. Muallif tidak menyebutkan muzakkar dan muannatsnya. Ya, dari sisi muzakkar dan muannatsnya. Fahal yatba'uhu fit tadhkiri wa ta'nitsi? Lalu apakah na'at itu mengikuti man'ut dalam hal muzakkar dan muannatsnya? Al-jawabu na'am. Jawabannya adalah ya. Yatba'uhu. Na'at itu mengikuti man'utnya. Yatba'uhu, dia mengikutinya. Maksudnya, na'at itu mengikuti man'otnya. Dari sisi mudhakar mu'anathnya. Illa, kecuali ya, idha ka'anal wasfu li ghairihi, jika sifat itu untuk yang lainnya. Ya. Idha ka'anal wasfu li ghairil man'uti, jika sifat itu untuk selain man'ot, fa'innahu yatba'ul mausufa, maka dia mengikuti yang disifati. Ya, jadi kan tadi susunan na'at man'ut. Nah, kalau na'at itu mensifati selain man'ut, ya. Nanti dia mensifati yang sesudahnya. Tapi mungkin penjelasannya bukan di sini ya. Jadi kalau dia ada na'at man'ut, tapi dia memberikan sifat tidak pada man'ut, tetapi pada yang lainnya ini. Ya. Bagaimana kalau begini? Fa innahu yatba'ul mausufa, maka dia nanti mengikuti mausuf, mengikuti yang disifati dari sisi mudzakkar muannatsnya. Ini. Disifati sudahnya bisa. Bisa. Tapi itu nanti ada penjelasannya ya. Baik. Kita lanjutkan dulu ya. Fa idza kana al-man'utu mudzakkaran kana an-na'tu mudzakkaran. Ini kembali ke asalnya. Jika na'at itu mudzakkar, jika man'ut itu mudzakkar, maka na'at mudzakkar. Wa idza kana al-man'utu mu'annatsan, dan jika man'ut itu mu'annats, sara na'tu kadzalika, maka na'at, maka na'at juga menjadi seperti itu, menjadi mu'annats. Begini, jadi tentang ini tadi ya. Nanti dalam pembahasan yang lebih lanjut insyaallah ya, tapi mungkin bukan di sini. Di pembahasan kitab lain mungkin ya. Na'at itu nanti ada dua macam. Ya, ada na'at hakiki ya, dan na'at sababi. Ya. Ini. Nah, yang dicontohkan di sini, yang dibahas di sini ini sebagai dasar, sebagai permulaan, ini hanya yang hakiki saja. Ya, sehingga tadi na'at itu mensifati man'ut, memberikan sifat pada man'ut itu yang sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan yang na'at hakiki. Adapun penjelasan tadi, ya, illa idza kana al-wasfu li ghairihi, idza kana al-wasfu li ghairil man'uti fa innahu yatba'ul mausufa, ini terkait dengan na'at yang sababi. Ya. Itu mungkin di lain waktu ya. Baik. Untuk sekedar apa? Pengantar atau pengenalan dulu supaya tidak rancu, karena memang di sana ada dua macam na'at. Ya. Mungkin satu contoh mudah ya. Begini. Tadi ya, dari contoh tadi misalkan ja'a Aliyun Al-Karimu. Abuhu. Ali yang ayahnya mulia itu datang. Al-Karim secara makna dia memberikan sifat pada Ali atau Abu? Pada Abu. Ya, ini. Itu ya yang dimaksud dengan sababi nanti seperti ini. Kalau yang hakiki cukup ini ya, ja'a Aliun al-Karimu. Ini na'at hakiki. Tapi ketika ada misalnya seperti ini, ja'a Aliun al-Karimu abuhu, ini yang dimaksud dengan na'at sababi. Nah, tadi ya, jika na'at ini mensifati yang selain man'ut, ini secara nahwu ini na'at, ini man'ut. Ya. Tetapi dalam kalimat ini, na'at ini memberikan sifat pada selain man'ut, yakni pada yang sesudahnya. Itu yang dimaksud seperti itu ya. Nih. Nah, kalau demikian maka dia mengikuti mausufnya. Mausuf itu yang disifati tadi dari sisi jenisnya. Mudzakkar muannafnya dia mengikuti yang disifati ini. Nah, kebetulan di sini mudzakkar ya. Kalau misalnya di sini ummuhu ibunya misalkan. Ibunya Ali. Maka al-karimatu ya bisa. Jenisnya mengikuti yang disifati umum di sini. Al-karimatu. Itu maksud dari penjelasan Asy-Syaikh tadi demikian. Ini yang na'at sababi. Itu ya. Dan itu dari sisi jenisnya. Mudzakkar atau mu'anafnya. Ini yang sababi. Dia mengikuti yang disifati dari sisi mudzakkar atau mu'anafnya. Ini mudzakkar ikut mudzakkar. Di sini yang disifati mu'anaf, maka na'atnya mu'anaf. Tetapi dari sisi yang sebelumnya, yaitu i'rab, rofa' nasab, jar, dan dari sisi ma'rifah nakirah, ini na'at yang ini tetap mengikuti yang man'ut tadi. Ya. Dari sisi i'rab mengikuti aliyun, mengikuti man'utnya. Dari sisi ma'rifah nakirah juga mengikuti aliyun. Ya, aliyun ma'rifah, maka al-karimu ma'rifah, al-karimatu ma'rifah. Aliyun marfu, maka al-karimu al-karimatu marfu. Seandainya ini mansub, misalkan ro'a itu aliyan al-karima abuhu. Ra'aitu aliyan al-karimata ummuhu. Ya, untuk penambahan ya. Supaya tadi karena disinggung tapi tidak dijelaskan dengan contoh. Supaya tidak rancu. Tidak membingungkan. Seperti ini. Ya. Ja'a aliyun al-karimu abuhu. Atau ja'a aliyun al-karimatu ummuhu. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitu ya, ini enggak ada. Ra'aitu aliyan al-karima abuhu, ini tetap abuhu atau al-karimata ummuhu. Jadi, na'atnya ini dari sisi i'rab dan ma'rifah nakirah mengikuti sebelumnya, mengikuti man'utnya. Tapi dari sisi jenis, dari sisi mudzakkar mu'anas, dia mengikuti yang disifati yang sesudahnya. Dan juga satu lagi, ya, kita tambah sedikit. Hadihi salasatun, ini tiga. Al-i'rabu, wahuwa arafu, wal-nasbu, wal-khafdu. I'rab yaitu rafa', nasab, dan jar. At-ta'rifu, wat-tankiru. Kemudian ma'rifah dan nakirah. Wat-ta'nithu, dan mu'anas. Maksudnya mudzakkar dan mu'anas. Ada tiga sisi ya, tiga hal. Na'at mengikuti man'ut. Baqiya indana ar-rabi'u. Tersisa pada kita yang keempat. Apa? Al-ifradu wa tathniyatu wal jam'u. Yaitu mufrad, mutsanna dan jama'. Menunjukkan jumlahnya. Ifrad, tathniyah dan jama'. Hal yakunu tabi'an lahu awla. Apakah na'at itu mengikuti man'ut? dalam hal ini ataukah tidak? Naqulu, kita katakan ya. Ya, na'am, ya. Huwa tabi'un lahu fil ifradi wa tathniyati wal jam'i. Na'at itu mengikuti man'ud dalam hal ifrad, tathniyah dan jama', atau mufrad, musanna dan jama'. Idzan fi arba'ati asya'a. Jadi dalam empat hal. Fil i'rabi, dalam hal i'rab, ar-raf'u wan nasbu wal khafdu, yaitu rafa', nasab dan jarnya. Fit ta'rifi wa tankiri, dalam hal tak ma'rifah dan nakirahnya. Fit tadhkiri wa ta'nithi, yang ketiga dalam hal muzakkar dan mu'annathnya. Malam yakun na'tu, malam yakun an-na'tu wasfan li ghairil man'uti, selagi na'at itu tidak menjadi sifat pada selain man'ut. Ini tadi ya. Yang keempat, fil adadi, dalam hal jumlahnya. Ya, al-ifradi wa tathniyati wal jam'i, dalam hal mufrad, musanna ataupun jamaknya. Ya, termasuk yang ini tadi, yang sababi dalam hal jumlah, dia juga nanti mengikuti yang mausufnya, yang sesudahnya. Ya, artinya kalau ini jamak misalnya, ini ikut jamak. Ya, kalau misalkan ikhwanuhu, saudara-saudaranya, ya ini menjadi al-kiramu. Al-kiramu kan jamak dari al-karim, al-kiram. Al-kiramu ikhwanuhu atau ikhwatuhu, ikhwatun ya saudara ya, ikhwatuhu, ini jamak, maka al-kiram disitu jamak. Ini untuk yang sababi ya. Ini, tapi kalau itu hakiki mutlak, empat hal, empat sisi tadi ya, itu semuanya mengikuti man'ut. Kalau untuk yang hakiki tadi ya, mutlak semua empat sisi tadi mengikuti man'ut. Tapi kalau sababi, dua mengikuti man'ut, dua hal, dua sisi tadi mengikuti man'ut, kemudian dua hal mengikuti mausuf, mengikuti yang disifati. Itu perbedaannya di situ. Ini. Ya, dan nanti sebenarnya akan ditunjukkan contoh-contohnya di situ ya. Ini sudah disebutkan. Baik. Dan karena waktu ya, alafu minkum, untuk contoh-contoh terkait dengan ini tadi, apa yang dijelaskan Syekh, dan juga terkait dengan dua macam na'at ini, Syekh juga sudah menyebutkan contohnya pada halaman berikutnya. Tapi insya Allah nanti kita baca, kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya. Bisa dibaca dulu ya, karena sama, secara intinya sama, walaupun mungkin contohnya berbeda, tapi pada intinya sama ya, untuk membandingkan dengan apa yang disampaikan ini ya, untuk melengkapi juga. Wallahu a'lam, alafu minkum untuk kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.